Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi, kita masih membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah menceritakan tentang kisah dua orang di masa lampau. Yang satunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan dalam hal harta, namun Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan kekufuran. Adapun satu orang yang lain, maka dia adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat iman, namun Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dalam hal hartanya. Di mana sebagaimana pada ayat-ayat yang telah kita baca ini, dari dua orang tersebut yang memiliki keberakhiran baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat iman meskipun sejenak dia diuji dengan perkara-perkara dunia. Dan keberakhiran yang buruk kita dapatkan dari kisah ini adalah diperuntukkan untuk seseorang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat iman meskipun dia dilebihkan dalam hal-hal perkara duniawi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini tentunya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, yang nanti juga akan kita baca beberapa faedah yang disimpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Namun penting untuk pertama kita singgung di sini adalah betapa berharganya iman. Betapa nikmat hidayah menuju Islam dan iman ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dengan nikmat iman inilah kita akan meraih bahagia. Sebesar apapun ujian yang kita dapatkan dalam perkara dunia kita, sebesar apapun ujian dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, akan tapi apabila ada iman di dalam kalbu, keberakhiran yang baik biiznillahi ta'ala akan kita dapatkan. Oleh karenanya, teringat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah sosok ulama yang berjihad membela Islam, membela sunnah dari berbagai macam pemikiran-pemikiran menyimpang yang berasal dari luar kaum muslimin dan berasal dari dalam kaum muslimin. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah mendapati banyak sekali ujian-ujian dalam perkara dunia. Beliau dipenjara hingga akhir hayatnya. Yang di saat awal-awal dipenjara, beliau masih diperbolehkan untuk menulis dan bertemu dengan murid-muridnya. Namun di akhirnya, di akhir hayatnya, di saat beliau meninggal di kala itu, beliau rahimahullah sudah betul-betul diasingkan dari murid-muridnya yang rela untuk membela beliau rahimahullah. Diasingkan beliau dan disingkirkan semua perkara yang membuat beliau senang, yaitu buku dan pena. Namun beliau rahimahullah dengan sabarnya menyatakan yang maknanya, kaifa yu'adzibunani wa jannati fi qalbi, bagaimanapun mereka mengazabku, bagaimanapun manusia memberikan siksa kepadaku, bagaimanapun manusia berusaha untuk menghilangkan semua hal-hal yang menyenangkan dariku, namun ingat, surgaku itu ada pada kalbuku. Beliau senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menganggap ujian-ujian dari manusia yang menyakiti beliau rahimahullah sebagai ujian besar, yang akan menghilangkan rasa bahagianya beliau rahimahullah. Karena beliau mengatakan, jannati fi qalbi, surgaku itu ada pada hatiku. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengutarakan iman itu dengan surga? Jannati fi qalbi, surgaku itu pada kalbuku. Maksudnya, kata para ulama, maksud ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini maksudnya adalah imanku dalam kalbuku. Di mana iman itu beliau bahasakan dengan surga, karena memang imanlah yang membawa kebahagiaan seseorang. Mau beliau diasingkan dari orang-orang tercintanya, mau beliau diasingkan dari keramaian manusia, beliau masih tetap merasakan surga di dunia, karena surga di dunia menurut beliau adalah iman. Kalau orang sudah tidak lagi punya iman di dalam kalbu, maka sudah tidak ada lagi dia punya surga dunia. Meskipun dia bergelimang harta, meskipun dia segala yang dia inginkan bisa dia capai, segala yang dia mimpikan bisa dia raih, namun manakala dia tidak punya iman, maka dia tidak punya surga dunia. Juga dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, inna fil jannati jannah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhulil jannata ba'du. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang tidak masuk ke surga itu, maka dia tidak akan masuk ke surga yang nanti ada di akhirat. Surga tersebut adalah iman. Iman ini adalah surga dunia. Tatkala seorang masuk ke dalam surganya dunia, yaitu keimanan, maka dia akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Namun manakala seorang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik untuk masuk ke dalam surga dunia, dia tidak diberikan kesempatan itu, dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan harap dia akan memasuki surga yang ada di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya luar biasa nikmat iman ini. Nikmat iman adalah nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Maka senantiasa hendaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pada kalbu kita keimanan kepadanya. Allah jadikan pada kalbu kita keimanan pada hari akhir. Sesuatu yang sebelumnya tidak Allah berikan kepada orang yang ada dalam cerita ini, yaitu seorang yang diberikan perbendaharaan dunia, kebun yang banyak, namun tidak diberikan iman, keberakhirannya adalah sengsara. Semua yang dia raih di dunia hilang dan sirna karena kecongkakannya, dan kecongkakannya dikarenakan tidak ada rasa iman yang bertempat pada kalbunya itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam ayat yang ke-43 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Tatkala si pemilik dua kebun yang indah itu dikepung kebunnya dengan azab dari semua sisi dan hancur kebunnya, hancur semua yang dia banggakan, hancur semua yang membuat dia lalai, walam takun lahu fi'atun yansuruna. Tatkala kebun itu sudah hancur, tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, membela dia, menahan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan ke kebun tersebut dari semua sisi. Walam takun lahu fi'atun yansuruna. Wa ma kana muntasira. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia selain Allah, dan dia tidak akan mampu untuk menang melawan azab dan siksa yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan ke kebun yang membuat dia congkak dan berbangga hati tadi. Kemudian di ayat yang ke-44 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di saat itulah pertolongan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha benar. Huwa khairun thawaba, Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik balasannya. Wa khairun uqba, dan lebih baik keberakhirannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat yang ke-44 ini, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya si pemilik dua kebun tatkala hancur kebunnya, tidak ada lagi yang bisa menolong dia, tidak ada lagi yang bisa menghalau azab yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan ke kebunnya, Allah ingatkan, hunalikal walayatu lillahil haq. Di saat itulah, di saat azab turun, di saat siksa diberikan kepada seseorang atau harta seseorang, pertolongan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menolongnya hanya Allah. Apabila Allah tidak menolongnya, maka dia akan binasa. Hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba. Kalau seseorang beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasan yang akan dia dapatkan lebih baik. Dan apabila dia beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka keberakhiran yang dia dapatkan juga akan lebih baik. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya pada ayat yang ke-44 ini, fi tilkal halil lati ajrallahu fiha al-uqubata 'ala man tagha. Dalam keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan padanya hukuman kepada orang yang menyimpang, kepada seorang yang congkak. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal karamah liman aman, Allah subhanahu wa ta'ala menentukan bahwasanya kemuliaan itu akan diraih untuk orang yang beriman. Wa amila solihan, dan kemuliaan akan diraih untuk orang yang beramal soleh. Wa syakarallah, dan bersyukur kepada Allah. Wa da'a ghairahu lidzalik, dan dia mengajak orang lain untuk melakukan hal tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maksudnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ini, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hunalikal walayatu lillahil haq, Allah ingin menampakkan bahwasanya orang yang lebih memilih untuk congkak terhadap apa yang dia punyai dan lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, maka uqubah, hukuman dan azab akan menimpanya sebagaimana menimpa si pemilik dua kebun. Namun manakala seseorang berusaha untuk beriman dan mewujudkan konsekuensi imannya dengan amal soleh, setelah dia beriman dan beramal soleh, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah berikan kepadanya meskipun sedikit, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wada'a ghairahu lidhalik, selain itu dia mengajak orang lain untuk beriman, mengajak orang lain untuk beramal soleh, mengajak orang lain untuk bersyukur. Orang yang melakukan tiga perkara ini, dia akan mendapatkan al-karamah, dia akan mendapatkan kemuliaan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana si sahabat pemilik dua kebun tadi, yang menasehati temannya, kalau kamu masuk kebunmu, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan kamu congkak, jangan kamu sombong. Dia mengingatkan temannya untuk kembali kepada Allah, sadar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan kemuliaan. Tabayyana wa tawadduha annal walayata lillahil haq. Maka tampak jelas bahwasanya pertolongan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha benar, yang mampu menolong hamba hanyalah Allah. Manakala Allah menghendaki untuk hamba itu dibinasakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Dan manakala seorang hamba Allah takdirkan untuk ditolong, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencelakainya. Faman kana mu'minan bihi taqiyan kana lahu waliyan. Ucapan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah yang sangat bagus ini, beliau mengatakan, maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi wali dari wali-wali Allah. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi wali dari wali-wali Allah, yang akan mendapatkan walayah, akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akramahu bi anwa'il karamat, manakala seorang itu sudah menjadi wali, maka Allah akan muliakan dia dengan berbagai macam karamah kemuliaan. Wa dafa'a anhu syurur, dan Allah akan hindarkan darinya kejelekan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini pembahasan yang akan kita bahas insyaallah taala di hadis 38 Arba'in Nawawiyah yang kita bahas di Masjid Al-Firdaus, yakni tentang wali. Dalam hadis tersebut yang sudah kita baca, bahwasanya wali itu adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan menjadi wali, menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam konteks hadis, itu dapat diraih dengan seseorang melakukan amalan-amalan yang paling Allah cintai, yaitu amalan-amalan wajib, dan mengamalkan amalan-amalan sunnah yang akan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali, orang yang dekat dengan Allah dengan mengamalkan konsekuensi iman dan takwa, yaitu mengamalkan kewajiban-kewajiban dan menambah kewajiban-kewajibannya dengan amalan-amalan sunnah. Dalam hadis hadis qudsi yang kita baca, hadis 38 Arba'in Nawawiyah, nanti bisa dibaca kembali, Allah menjelaskan, fa'idha ahbabtu, kalau seorang hamba itu sudah aku cintai, berarti dia menjadi wali karena dia Allah Subhanahu wa taala cintai karena imannya, takwanya. Apabila aku telah mencintai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, akulah yang akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya, kata para ulama, menjadi pendengarannya, Allah menjadi pendengaran seseorang, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengaran orang tadi. Allah berikan pemuliaan kepada orang tersebut dalam pendengarannya, sehingga tatkala dia menggunakan telinganya, dia tidak gunakan kecuali pada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Kalau aku sudah mencintai hambaku, kata Allah, kalau seorang itu sudah menjadi waliku, maka akulah yang akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing penglihatannya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata seorang wali tidak akan melihat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan itulah karomah, ikhwan. Itulah karomah. Karomah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu bukan tatkala seorang bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Kalau seorang bisa terbang, berarti dia betul-betul wali. Kalau seorang bisa kebal, berarti dia betul-betul wali. Kalau tatkala kuburannya diziarahi, kemudian bisa muncul suara dari dalam seakan-akan menjawab orang yang berdoa di situ, menjawab, memanggil orang yang berziarah di situ, berarti itu wali. Bukan. Wali itu bukan terbatas itu. Sebagaimana definisi wali di kalangan orang-orang sufi yang dipenuhi banyak khurafat. Yang namanya wali itu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadis qudsi, Allah berikan karomah berupa apa? Pendengarannya Allah bimbing. Penglihatannya Allah bimbing. Tangannya Allah bimbing. Kakinya Allah bimbing. Sehingga tatkala dia mendengar, melihat, berjalan, menyentuh, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia sentuh, yang menjadi arah dia berjalan adalah perkara-perkara yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'dhamul karamah al-istiqamah. Sebesar-besar karamah itu adalah istiqamah. Sebesar-besar karamah itu adalah istiqamah. Manakala seorang bisa istiqamah di atas imannya, istiqomah di atas amal solehnya, maka itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia karena imannya, karena takwanya yang senantiasa dia jaga. Sedikit sekali orang yang bisa istiqomah. Sehingga tatkala orang yang mampu untuk istiqomah, maka dia telah mendapatkan karomah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali dari wali-wali Allah, dan manakala seseorang telah menjadi wali Allah, Allah akan muliakan dia dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Allah akan berikan kepada dia berbagai macam karomah, dan Allah akan hindarkan darinya berbagai macam kejelekan-kejelekan. Yang tadi karomah adalah bimbingan. Allah Subhanahu wa taala membimbing dia dalam gerak-geriknya Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dia dalam ucapan dan perbuatannya. Ini karomah yang sesungguhnya. Wa man lam yu'min bi rabbihi wa yatawalla khasira dinahu wa dunya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merugi dunianya dan akan merugi agamanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, fa thawabuhu dunyawi wal ukhrawi khairu thawabin yurja wa yu'man. Maka pahala yang akan diraih oleh seorang wali, orang yang beriman dan bertakwa, yang akan Allah subhanahu wa ta'ala tolong, ya, pahala yang akan dia dapatkan adalah sebaik-baik pahala yang diharapkan dan dinantikan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah makna hunalikal walayatu lillahil haq. Di saat azab turun, pertolongan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang akan dia dapatkan adalah sebaik-baik pahala, dan keberakhiran yang akan dia raih adalah sebaik-baik keberakhiran. Selesai tafsir ayat yang ke-44, dan dengan ini juga selesai pembahasan tentang kisah dua orang sahabat, yang satu diuji dengan dunianya, yang satu diuji dengan keimanannya. Kemudian berikutnya, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah memberikan kesimpulan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas tentang kisah dua orang ini. Beliau sebutkan, fa fi hadhihi al-qissatil 'azimah, maka pada kisah yang agung ini ada beberapa faidah. Yang pertama adalah i'tibarun bihalil ladzi an'amallahu 'alaihi ni'aman dunyawiyyah fa'alhathu 'an akhiratihi wa athghathu wa 'asallaha fiha anna ma'alaha al-inqita'u wal-idmihlal. Faedah yang pertama, mengambil pelajaran dengan keadaan orang yang Allah berikan nikmat dunia. Namun ternyata nikmat dunia tadi melalaikannya dari akhiratnya dan membuat dia jahat. Dan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nikmat tadi. Pelajarannya adalah, yang kita ambil dari kisah di atas, bahwasanya orang yang seperti ini keadaannya, Allah berikan nikmat dunia tapi dia lalai dari perkara akhirat, justru malah nikmat tersebut dia gunakan untuk perkara-perkara yang bersifat jahat, kejahatan terhadap agama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari orang tadi adalah anna ma'alaha al-inqita' wal-idmihlan, bahwasanya keberakhiran dia nanti dan keberakhiran nikmat dunia yang dia miliki adalah terputus dan hilang. Terputus dan hilang. Wa in tamatta biha qalilan fa innahu yuhrimuha qawilan. Meskipun orang tersebut menikmati nikmat dunia tadi sebentar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalanginya dari nikmat dalam waktu yang panjang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah keberakhiran orang yang Allah uji dengan nikmat dunia dan dia tidak sabar dengan nikmat dunia tadi. Justru dia malah sombong, congkak, apalagi berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberakhiran yang akan dia dapatkan, nikmat tersebut akan hilang darinya. Di dunia, dengan segera dan cepat, atau hilang dengan kematian dirinya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh sangat bagus ucapan yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, bahwasanya tatkala seorang diberikan nikmat dunia namun itu membuat dia lalai dan jahat, meskipun dia menikmatinya sebentar, kelak dia akan dihalangnya dari nikmat dalam waktu yang sangat panjang, bahkan terkadang sampai abadi. Orang di dunia bergelimang harta, bermaksiat dia dengan harta itu, dia tetap berada di atas kekufurannya, kesyirikannya, menikmati semuanya. Tapi tatkala mati, ya sudah, selesai nikmat dunia yang dia dapatkan itu, hilang semuanya dengan kematiannya. Tidak lagi dia bisa menikmati nikmat dunia yang sebanyak apapun dia dapatkan itu, setelah dia menutupkan dan memejamkan matanya, tidak bisa lagi bergerak, dan dia menuju alam berikutnya, alam akhirat. Dia akan terhalangnya dari nikmat di alam berikutnya, bahkan abadi, na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan bisa menyelamatkan dia dunia yang dia kumpulkan, tidak akan menguntungkan dia semua perbendaharaan yang dia raih selama dia di dunia. Nah, kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa anal abda yanbaghi lahu idza a'jabahu syai'un min malihi aw waladihi an yudhifa an-ni'mata ila ma'ilam walliha wa musdiha. Bahwasanya seorang hamba selayaknya apabila membuat dia takjub sesuatu dari hartanya atau anaknya, untuk dia sandarkan nikmat tersebut kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah Allah berikan harta yang cukup, Allah berikan anak yang soleh, jangan sombong dan congkak bahwasanya harta itu dia dapatkan adalah karena kemampuan dia, karena kecerdasan dia, karena kepandaian dia dalam mencari dan mengelola keuangan. Jangan. Namun sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia nikmat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Kalau Allah mau mencabut darinya nikmat harta yang dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala mampu dalam sekejap, seperti kejadian yang ada dalam kisah ini. Kebun yang begitu indah, yang begitu rimbun, panen terus gak pernah gagal setiap tahunnya, yang dianggap tidak akan sirna oleh pemiliknya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkannya tidak sampai sehari, semuanya hilang. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan itu membuat kita takjub, sandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Begitu pula nikmat walad, nikmat anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak, walhamdulillah anak yang sehat, anak yang menurut, anak yang cerdas, anak yang soleh. Walhamdulillah kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada anak kita. Maka jangan lupa untuk menyandarkan nikmat yang ada pada kita berupa anak yang menakjubkan ini, sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak ini membuat kita congkak. Anak saya pintar, bapaknya juga pintar, wajar, gitu. Anak saya cerdas, bapaknya juga cerdas, kan? Ini namanya tidak menyandarkan nikmat kepada pemiliknya. Nah, walhamdulillah ucapkan, alhamdulillah. Jangan lantas membuat kita congkak. Anak saya cerdas ya karena mendidiknya bagus. Lihat anaknya fulan. Nah, langsung Lihat, congkak dia menjadi sombong, membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Nah, sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqul, dan hendaknya dia mengucapkan, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, melihat nikmat yang menakjubkan, harta yang berkecukupan, ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya ini. Diberikan anak yang saleh-salehah, anak yang nurut, anak yang cerdas, pintar, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah yang memberikan kepada saya nikmat ini. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Anak ini meskipun menjadi soleh karena pendidikan saya, namun yang memberikan saya kekuatan untuk mendidik anak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah Al-Wadi'i, gurunya banyak ustadz-ustadz kita di Indonesia, dan gurunya banyak masyayikh, banyak ustadz-ustadz di seluruh dunia, pengasuh Darul Hadith Damaj, muridnya dari berbagai macam belahan dunia, dari Indonesia, Afrika, Amerika, Eropa, banyak. Berkumpul semuanya di Damaj dengan kesederhanaan, dengan hidup yang apa adanya. Semuanya berkumpul belajar kepada beliau. Suatu ucapan yang sering beliau sampaikan sebagaimana dinukil oleh murid-murid beliau, tatkala melihat muridnya yang jumlahnya ribuan, yang datang dari seluruh penjuru dunia, Yaman, yang saat itu Yaman adalah negara miskin, sampai sekarang masih menjadi negara miskin, listriknya gak normal seperti kita, sering mati lampu, banyak kekurangan-kekurangan negara itu, namun banyak orang rela datang ke situ untuk belajar kepada Syekh Muqbil di kala itu. Tatkala beliau melihat murid-muridnya, sering kali beliau mengucapkan, antum ini, berkumpulnya antum di markis ini, di ma'had ini, la bi haulina wala bi quwatina, wala bi fiqhina wala bi dzakaina, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena ilmu saya, tapi yang mengumpulkan kalian di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian berkumpul bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena kecerdasanku. Tapi yang membuat kalian berkumpul di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah kelebihan-kelebihan yang menjadi daya tarik banyak penuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia, sampai mereka rela datang jauh-jauh ke Yaman. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah seorang alim yang menjadi teladan kita semuanya dalam hal kesederhanaan, dalam hal qanaah, dalam hal keilmuan, Masya Allah, banyak karya beliau. Namun tatkala beliau melihat banyaknya murid beliau, tidak berbangga, tidak merasa bahwasanya banyaknya murid beliau itu karena cerdasnya beliau. Tapi beliau menyandarkan nikmat banyaknya orang yang belajar kepada beliau adalah karena itu kemampuan dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan beliau dan kecerdasan beliau rahimahullah. Dan seperti inilah kita seharusnya, ma'asyiral muslimin, manakala kita mendapati ada nikmat yang menakjubkan kita, harta maupun anak-anak, kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Kita katakan, Masya Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, liyakuna syakiran lillah, mutasabbiban li baqa'i ni'matihi 'alaihi, agar dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang berperan untuk tetap adanya nikmat tersebut pada dirinya karena syukur yang dia lakukan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan sahabat yang menasihati si pemilik dua kebun, walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Dua kiranya kalau kamu masuk ke kebunmu, kamu ucapkan masyaallah la quwata illa billah. Inilah yang seharusnya menjadi ucapan kita manakala kita melihat ada nikmat yang membuat kita tancuk. Masyaallah la quwata illa billah. Masya Allah, dengan kita menyandarkan nikmat kepada Allah, la quwata illa billah, dengan kita menyadarkan diri kita bahwasanya bukan kita yang menyebabkan nikmat ini ada. Karena sejatinya kekuatan daya upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ada pada kita karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Nah. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat-ayat tentang kisah ini. Wa fiha, dan dalam kisah ini ada faedah berikutnya, al-irsyad ila tasalli an ladzatid dunya wa syahawatiha bima indallahi minal khair. Bimbingan untuk menghibur diri dari hilangnya kelezatan dunia dan syahwatnya, menghibur diri dengan mengingat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Nah, sebagaimana ucapan sahabat yang soleh tatkala diejek oleh pemilik dua kebun, saya lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Maka si teman yang soleh tadi menghibur dirinya dengan mengatakan, intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Meskipun kamu melihat aku lebih sedikit anaknya, lebih sedikit hartanya, tapi fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Semoga Allah memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu. Nah, ini menghibur diri dia. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun seseorang mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam perkara dunia dan syahwat dunia, hendaknya dia menghibur dirinya untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada dia, yaitu nikmat iman. Meskipun hidup apa adanya, sederhana, mau ini tidak tercapai, mau itu tidak sampai, tapi walhamdulillah iman ada pada kalbuku. Kalau aku sabar, kalau aku terus istiqomah hingga wafat, aku akan mendapatkan yang lebih baik dari ini semuanya. Nah, oleh karenanya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, la tamburu ila man huwa, atau umburu ila man huwa asfala minkum wa la tamburu ila man huwa fawqakum. Lihat kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu akan lebih bisa membuat kalian bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dalam perkara dunia lihat bawah. Kalau lihat atas enggak ada habisnya. Seorang yang punya sepeda melihat orang yang punya motor, gak akan bersyukur atas nikmat sepeda yang Allah berikan kepada dia. Seorang punya motor, melihatnya selalu kepada orang yang punya mobil, tidak akan bersyukur tatkala tidak akan bersyukur terhadap nikmat kendaraan motor yang Allah berikan kepada dia. Yang punya mobil, kalau melihatnya terus kepada orang yang punya jet pribadi, kapan syukurnya? Gak akan syukur dia. Orang yang punya jet pribadi, kalau ngelihatnya kepada orang yang di atasnya lagi, selesai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, namun kalau seseorang berapa banyak pun nikmat dunia yang dia raih, dia melihatnya ke bawah. Alhamdulillah, meskipun tidak punya sepeda, punya kaki. Banyak orang enggak punya kaki. Ada yang enggak punya kaki. Allah Subhanahu wa taala berikan kaki yang sehat, bisa berjalan. Mendak punya nikmat sepeda, alhamdulillah. Ada orang-orang yang enggak punya kendaraan sama sekali. Saya masih punya. Punya kendaraan roda dua, motor, alhamdulillah. Ada orang-orang di sana yang enggak punya motor, yang lebih fakir dari saya, yang lebih membutuhkan dari saya, alhamdulillah. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, melihat kepada yang di bawah dalam urusan dunia, jangan melihat kepada yang di atas. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat yang soleh yang ada dalam kisah ini. Dia menghibur dirinya, meskipun aku lebih sedikit hartanya dan anaknya dibandingkan kamu, namun aku punya iman. Semoga dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu, dan itu pasti. Orang yang punya iman dan mempraktikkan konsekuensi imannya yaitu amal soleh, tatkala dia mati di atas keistiqomahan di atas perkara tadi, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia yang lebih baik beratus-ratus kali lipat dari dunia yang dia inginkan tatkala dia hidup. Nah, banyak sekali ayat yang membicarakan tentang ini. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bagaimana balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka manakala mereka meninggalkan dunia ini. Kemudian faedah yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selesaikan. Wa fiha annal walada annal mala wal walada la yanfa'ani in lam yu'ina ala ta'atillah. Nah, pada kisah ini ada faedah bahwasanya harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat apabila tidak membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang dipunya seseorang, sebanyak apapun anak yang dipunya seseorang, namun manakala harta dan anak-anaknya tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya dia tidak gunakan dalam hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah, anaknya tidak dia didik dengan pendidikan yang baik, maka harta dan anak-anak tadi tidak akan bermanfaat. Yang akan bermanfaat bagi seseorang adalah harta yang dia belanjakan dalam ketaatan kepada Allah, dan anak-anak yang dia didik, dia ajari, dia gembleng dengan pendidikan Islam, kemudian akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya dengan amal soleh si anak tadi, dengan doanya, istighfarnya, dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Allah nyatakan itu. Bukanlah harta-harta kalian, anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Illa man amana wa amila sholiha. Yang akan dekat kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kata Allah, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah sebagai penutup dari pembahasan tafsir ayat-ayat Allah yang membahas tentang kisah dua orang pemilik kebun dan satu sahabatnya yang soleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan dampak baik, memberikan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa